Indah dalam lamban kuning padi, pemandangan litari terupa. Lam laut luah si jalu kawi, di atas pantai arum panjang. Dalam sayang genase hati, lam si un si pre si bantai dua, burongon malam bahagia sabi, mekareng hati boga dong rupa. Bulan di langit indah anabang, mesti perbintang memacam warna. Awan kebit kleh putih ban santang, pengeh betoi terang malam purnama. Kadang boh gadung memang di laut, tempat terpaut engkut medoda. Kasingan sayang kagata sambut, ino terpaut kasabo beta. Tai dua burongon malam bahagia sabi, mekareng hati boga dong rupa. Bulan di langit indah anabang, mesti perbintang memacam warna. Awan kebit kleh putih ban santang, pengeh betoi terang malam purnama. Kadang boh gadung memang di laut, tempat terpaut engkut medoda. Kasingan sayang kagata sambut, ino terpaut kasabo beta. Kasingan sayang kagata sambut, ino terpaut kasabo beta. Menyolong tinggal kamu saling kamu mencinta. Negeri ya Allah kamu hidup bahagia. Ang lupa di merang binay kuala. kunun patakai unjala ung ambang ambang lam laut raya gatalun tinggai lam nusa dua sabadi sabas tampilun gisa ngan cita cita sajan kunun kaca mengubah intang malam di terang semeluh cahaya menyodek bulan sajan dengan badan bahagia insan sepanjang masa lun timang dengan lun pandang makin lun kenang utama sayang turunan malam sabit terbayang juga tak ada terkenang-kenang ada sansi panjang masa. Lun timang dengan lun pandang, makin lun kenang utama sayang. Turunan malam sabit terbayang, jika tak ada tu tenang-tenang. Sabit kengkeng, gadah de lazim hana biasa gundah lo ngerasa gadah-gadah ke gadah de candin lam rupa gadah saling setia. Masa babulon hala sapuna, le ayah gata lon genit hana. Menyodit mano mano bahasa, desikan tarah badan muka. Saat indah lambayan jaro, watenya adik dindamo. Saat lon intat bandara. nan di gata jaro tamu mangata pugah nang daralon sayang yang lon cintai tak ada kalun kawin. Tuan inong lain di Malaysia, makan hai adik gata syuriga, beta tak dengoh apa kau pega. Ingat adik watelun berangkat, yuta indah gede ubang bintang. Lono ing mata gata adik, pane mungkin lon kianat cinta. So pega adik kalun kawin. Kota Penang hana senang wate gata halun ba. Memang cantik di Kota Malaka, luntan galak menyokon dengan gata. Manyang gunung losel di Aceh, malah lebih cinta ulun ke dinda. Noka tu ulun wajah jokata, tak tinggai Aceh tanah mulia. Menyosit pakat beli tak kisah, tanya bandu bangun daerah. So pega adik kalun kawin. Kota Penang hana senang wate gata halun bang. Memang cantik gadi Kota Malaka, nuntan galak menyokon dengan gada. Manyang gunung losil di Aceh, malang lebih cinta ulun ke dinda. Noka tulun woja cogata, tak tinggai Aceh tanah mulia. Menyosit pakat beli tak kisah, tanya bandu bangun daerah. Sopega adik kalun kawin. bisa ingkari cinta yang mulia berkata bunga gasinglah bila cinta membudi dengan abadi si umum masa bernadi dulu di dalam asum dulu bisa penyebab luka bernadi dusta dua getanya penyebab hancur cinta tak bina. Maybe.